بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد إخوتي أحبة رحمني ورحمكم الله معلوم adanya bagi setiap muslim maupun muslimah bahwa kita hidup di alam dunia ini Allah ciptakan tidak lain dan tidak bukan untuk bertauhid, beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Maka keikhlasan memurnikan niat dan segala amalan perbuatan kita untuk Allah semata, satu-satunya, tiada sekutu baginya, merupakan tujuan utama yang karenanya Allah ciptakan langit dan bumi, karenanya Allah turunkan kitab suci, Allah utus para rasulnya. Firman Allah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka semua beribadah kepada Allah dengan penuh keikhlasan, murni hanya untuknya. Tidak ada niatan lain, tidak ada tujuan dan tendensi apapun selain Allah pada hatinya. Maka seperti itulah para nabi, para rasul alaihimussalam, seperti itu pula para sahabat mereka, salafus saleh, panutan dan teladan kita semua. Saat Hamdun Al-Qassar rahimahullah ditanya, ma balu kalamis salaf anfa' min kalamina, kenapa ucapan para ulama salaf dahulu lebih bermanfaat daripada ucapan kita? Omongan mereka lebih menyentuh kalbu, lebih bermanfaat dibanding omongan generasi-generasi belakangan setelah mereka. Maka jawab Imam Hamdun, li'annahum takallamu li'izzil Islam wa najatin nufus wa ridhur rahman. Karena kalau salaf, mereka berbicara niatnya memang dari hatinya ingin memuliakan Islam, memperjuangkan agama Allah, ingin menyelamatkan dirinya di dunia serta akhiratnya dari murka Allah, dan ingin mendapat ridha Allah ikhlas karenanya. Wa nahnu natakallam li'izzin nafs wa talabid dunya wa qabulil khalq. Sementara kita berbicara demi kemuliaan diri kita sendiri, supaya itu yang dominan, itu yang berkuasa. Kita berbicara karena tendensi duniawi, kita berbicara tujuannya agar bagaimana kita disenangi dan diterima orang lain. Tidak peduli kalaupun itu menentang syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Maka jauh beda. Niatnya beda, maka hasilnya pun jauh berbeda. Omongan salaf jauh lebih bermanfaat, banyak faidah, penuh maslahat, menyejukkan hatimu, membuat jiwamu tenang, mendekatkan dirimu kepada Allah. Sementara khalaf, generasi belakangan, omongan mereka hanya membuat hatimu semakin keras, kamu semakin jauh dari Allah, semakin dibuat lalai dari akhiratmu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Dari situ Al-Hafidh Ibnu Rajab rahimahullah menyebutkan, kalau kamu lihat ucapan salaf qalil, sedikit, enggak banyak athar riwayat dari mereka, sedikit. Kathirul barokah, tapi dengan sedikit itu banyak sekali barokahnya terkandung di dalamnya. Wa kalamul khalaf, sementara ucapan generasi belakangan ini sebaliknya, kathir qalilul barokah, banyak ngomong, banyak komentar, tapi sedikit barokahnya. Telah kita sebutkan tadi bahwa manusia Allah ciptakan tujuan utama adalah untuk bertauhid, ikhlas, memurnikan segala ucapan dan perbuatannya hanya untuk Allah semata, tidak untuk yang lain. Ada beberapa penyakit atau perusak yang sangat mengancam dan merusak keikhlasan seorang hamba. Kewajiban seorang hamba untuk menyadari itu dan tahu itu. Tahu, dia pelajari untuk dia hindari. Karena orang kalau tidak tahu kejelekan, dia terjebak dalam kejelekan sementara dia menyangka itu baik, itu benar. Maka diantara perusak keikhlasan yang sangat bertentangan dengan keikhlasan itu sendiri, yang pertama adalah al-ujub wal-ghurur, bangga diri, merasa dirinya lebih dari yang lain dan tertipu pada dirinya sendiri. Dia menganggap dirinya berada di level yang terlalu jauh dari kapasitas dia yang sebenarnya, tertipu. Di surat Mudathir Allah sebutkan, wala tamnun tastakthir. Kata Hasan al-Basri, makna ayat, jangan kamu mengungkit jasa, kamu menganggap dirimu berjasa kepada Rabbmu dengan banyaknya amal ibadahmu, lamanya engkau dalam ketaatan. Kamu anggap dengan itu kamu layak mendapat ini dan itu dari Allah. Kamu banggakan di hadapan Allah, aku beribadah sekian tahun, sekian lama, dan banyak amal ibadahku ya Allah. Dia merasa bangga dan merasa berjasa kepada Allah dengan banyaknya amalan dia. Wala tamnun tastakthir, jangan kamu merasa berjasa seperti itu kepada Allah, menganggap dirimu sudah berbuat banyak ibadah dan ketaatanmu. Juga di Hujurat, yamunnuna alaika an aslamu kulla tamunnu alaya islamakum balillah yamunnu alaikum an hadakum lil iman in kuntum sadiqin. Mereka merasa berjasa kepadamu dengan Islam mereka. Islam mendapat keuntungan, kebaikan karena saya masuk Islam, karena kami Muslim, begitu mereka. Maka Allah ingatkan dan Allah bantah mereka, la tamunnu alayya islamakum, katakan jangan kalian membanggakan keislaman kalian, kalian anggap itu jasa kalian. Tapi justru Allah malah yang memberi karunia-Nya kepada kalian, Allah beri hidayah kalian untuk iman jika kalian jujur. Dalam hadis Anas ibn Malik, Rasulullah SAW sebutkan, laulam takunu tudnibun lakhashitu alaikum aktsara min dhalik al-ujub. Kalaupun kalian tidak melakukan dosa, seandainya saja enggak dosa sama sekali, kamu bersih suci, yang aku khawatirkan justru lebih berbahaya dari dosa itu kepada kalian, yaitu ujub. Kalian akan merasa bangga, saya orang suci, gak pernah melakukan dosa, merasa besar dan congkak karenanya, dan itu lebih berbahaya dari dosa maksiat. Kalau saja misalnya dia terpreset di dalamnya. Di Tabrani juga Baihaqi dalam Syu'abul Iman, Tabrani dalam Mujam' Awsat, Rasulullah juga sebutkan thalathun muhlikat, tiga perkara yang itu sangat membinasakan seorang hamba, merusak dirinya. Syuhun muta', yang pertama pelit, kikir yang dituruti olehnya. Wahawan muttaba', yang kedua hawa nafsu yang dia ikuti. Wa ijabul mar binafsihi, yang ketiga bangganya seseorang dengan dirinya sendiri. Asar dari salaf tentang hal ini banyak sekali. Antara lain Imam Abdullah Ibnul Mubarak Al-Marwazi, imam besar rahimahullah, saat beliau ditanya apa sih ujub itu hakikatnya, bangga diri itu seperti apa hakikatnya, maka jawab beliau, antara anna indak syai'an laisa inda ghairik, saat kamu menganggap ada padamu kebaikan yang itu tidak ada pada yang lain, hanya kamu yang ada, hanya kamu yang bisa, hanya kamu yang berjasa, hanya kamu yang melakukan, gak ada orang lain seperti kamu. Itulah ujub. Kata Imam Ibnul Mubarak rahimahullahu ta'ala. Bishr Ibn Harith juga pernah ditanya tentang ujub, bangga diri itu, kata beliau, antas taksir amalak watas takil amal ghairik, saat kamu menganggap amalanmu itu banyak sekali. Aku sudah banyak beramal, gak ada yang melebihi aku. Otomatis kepada orang lain kamu pandang sebelah mata, gak seperti fulan, fulan, fulan yang lain. Mereka kan sedikit amalannya. Saham saya dalam dakwah ini banyak sekali, gak ada yang seperti saya. Yang lain sedikit kalaupun bantu, kecil, nah, bisa dibandingkan dengan saya. Begitu selalu melihat yang dia lakukan itu besar, banyak. Sementara orang lain selalu di mata dia sedikit, kecil. Apa yang mereka berikan. Dan itu bagi salaf tanda kejahilan seseorang. Kata Imam Masruq Ibn al-Ajda' rahimahullah, bihasabir rajul minal ilm an yakhsha Allah, cukup teranggap ilmu. Ketika seseorang itu takut kepada Allah, wa bihasabir rajul minal jahl an yu'jib bi'ilmih. Sebaliknya cukup teranggap kejahilan ketika seseorang bangga dengan keilmuannya, bangga dengan amalannya. Itu ya pertanda dia jahil. Makanya kata Masruq, bihasabi rajul minal jahl, sudah nyata sekali kejahilannya saat dia merasa bangga dengan keilmuan yang dia miliki. Atau begitu pula amal perbuatan dia. Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, ketika beliau ditanya, kenapa dirimu yang kami lihat selalu kalau membaca itu dari kitab, ini kenapa enggak dari hafalanmu? Padahal beliau hafid, imam, sahib Umdatul Ahkam yang antum tahu, antum pelajari kitabnya, Abdul Ghani Al-Maqdisi. Beliau juga punya kitab induk dalam masalah perawi dan riwayat hadis, namanya Al-Kamal Fi Asma'ir Rijal. Kamu bayangkan bisa tahu, kamu bisa tahu kapasitas keilmuan beliau. Di kitab itu beliau sebutkan tiap rawi yang ada di kutub sittah, yang ada di Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Padahal masing-masingnya kurang lebih di tiap kitab itu ada 4.000 sampai 5.000 hadis Bukhari, di Muslim dan yang lainnya. Taib, yang beliau garap adalah perawinya. Misalnya Fulan bin Fulan ada di sanad Bukhari atau Muslim atau Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Taib, Fulan ini siapa saja gurunya? Disebutkan oleh beliau Fulan, Fulan, Fulan, Fulan, Fulan, Fulan. Selesai, siapa saja muridnya yang berguru kepadanya? Fulan, Fulan, Fulan, Fulan, Fulan, Fulan. Tiap rawi. Dan beliau berusaha untuk istiqsa, untuk semaksimal mungkin. Gak akan beliau tinggalkan. Kalau memang orang punya 50 syekh, ya 50-nya akan beliau sebut. Enggak akan ada yang beliau tinggal. Yaitu walaupun ya namanya manusia, ada luputnya, ada ini wajar lah. Ada beberapa kesalahan. Tapi secara umum itu yang beliau lakukan, Imam Abdul Ghani ini. Bayangkan di zaman itu gak ada komputer, gak ada teknologi, gak ada apa. Berarti kan itu murni kekuatan hafalan beliau. Dari mana beliau harus tahu siapa saja syekhnya perawi ini, siapa saja murid-muridnya. Sampai disebutkan oleh fuqaha Kalau orang bersumpah untuk mau menceraikan istrinya, bahwa gak ada hadis, hadis ini atau hadis apa gitu, aku bersumpah dengan nama Allah. Kalau memang Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi tidak tahu hadis ini, maka jatuh talakmu, jatuh ceraimu. Fuqaha katakan gak akan jatuh talaknya. Ya, artinya karena ya boleh dikatakan gak ada hadis yang tidak diketahui oleh Imam Abdul Ghani. Imam besar beliau rahimahullah. Ala kulli hal, beliau ditanya kembali tadi, kenapa engkau selalu baca dari kitab, kamu ini hafid, imam besar, pakar, tapi kenapa masih harus dari kitab? Itu semua di luar kepala beliau. Tapi itu salaf. Beliau katakan akhaful ujub, aku khawatir, takut bangga diri dilihat orang. Orang kan akan kagum-kagum, luar biasa Abdul Ghani, gak ada hadis yang gak beliau hafal. Tiap menyampaikan hadis selalu dari luar kepala. Itu yang beliau takuti, sehingga beliau memilih untuk baca dari kitabnya. Mereka khawatir, gak ada yang merasa aman dari segala yang mencoreng atau merongrong keikhlasannya kepada Allah. Ka'bul Ahbar rahimahullah juga pernah bernasehat kepada seseorang. Ya, beliau melihat orang ini kayaknya apa ya, mungkin semacam overacting atau apa gitu. Alhamdulillah beliau ingin menasehati. Maka kata Ka'bul Ahbar, ittaqillah warza biduni syaraf minal majlis. Ya fulan, ittaqillah, dan terima majlis posisi yang kamu dapati. Ya, tadi itu kelihatan orang ini overacting. Biasanya majelis ilmu, seorang syekh, seorang alim mau ngajar, mau menyampaikan ilmunya, majelis sudah penuh, penuh semua sudah. Nah, ini orang datang terlambat, orang kan pada duduk semua. Dari luar sana dia belah-belah orang, maaf minggir, sebentar. Sampai dia pingin duduk depan sendiri, kan semua mata tertuju ke dia, gak baik. Makanya nasihat Ka'ab, irdha biduni syaraf minal majlis. Ya sudah, kamu datang terlambat, ya duduklah di belakang sana. Kalaupun di luar majlis, di teras misalnya, kamu datang terlambat, ya sudah, kamu ridhoi itu tempat. Gak perlu kamu overacting, dilihat semua orang. Waduh, kan kelihatan seakan orang semangat sekali ini orang terhadap ilmu. Wala tu'dhiyanna ahadan, dan jangan kamu ganggu orang lain. Ini kan ganggu, dan sunnah pun melarang. Yufarrik bainal itsnain, orang udah rapat duduk, ya belah-belah gini. Sebentar. Fa innahu Lau mala'a ilmuka ma baina sama'i wal ard ma'al ujub ma zadakallahu bihi illa sifalan wa naqsa. Ketahui, kalaupun ilmumu memenuhi antara langit dan bumi, ini bumi, itu langit, penuh semuanya dengan ilmumu, tapi kamu ada penyakit ujub pada dirimu, bangga mau dilihat banyak orang, ini orang paling semangat ini. Ilmu itu tidak akan menambahmu, Allah tidak akan menambah untuk dirimu kecuali semakin berkurang dalam kebaikan, semakin jatuh derajatmu, semakin rendah. Kata ya orang ini kepada Ka'ab, rahimakallah ya Aba Ishaq, innahum yukadzibuni wa yu'dzuni. Mereka yang ganggu aku duluan. Jadi dia ngeluh. Mereka yang mendustakan aku. Bilang aku kadzab, dia bilang aku begini. Qala, kata Ka'abul Ahbar, masih menasehati, maka qad kanatil anbiya yukadzabun. Para nabi juga didustakan oleh kaumnya. Hampir semua nabi, antum tahu kisahnya. Dikejar-kejar, didustakan, dibilang penyihir, dibilang gila, dibilang ini. Tak akan disakiti secara fisik. Para nabi juga didustakan. Wa yu'dzaun. Para nabi juga diganggu. Sampai ada yang digergaji, dibelah jadi dua tubuhnya, ada yang dibakar, Ibrahim alaihissalam, Musa dikejar-kejar, para nabi, fayasbirun, tapi mereka sabar, bukan membalas mengganggu orang yang mengganggu mereka. Fasbir wa illa fahuwal halak, maka sabarkan dirimu. Karena kalau tidak, kalau kamu emosi, kalau kamu tidak lagi ikhlas, kan berarti ada sesuatu yang kamu inginkan, kepentingan dirimu sudah di situ, bukan lagi karena Allah. Akan binasa kamu di situ. Maka kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala, faman talabal ilma lil amal kasarahul ilm. Orang kalau mempelajari ilmu, belajar untuk dia amalkan, untuk mengangkat kejahilan pertama dari dirinya, lalu ilmu yang dia pelajari dia amalkan, pasti dengan izin Allah ilmu itu akan membuat dia mungkasir. Kasir itu makna asalnya pecah. Yang dimaksud dalam konteks positif di sini, yang pecah hatinya. Artinya dia menjadi orang yang tawadhu, tunduk. Gak akan kamu dapati orangnya congkak, takabur. Dia merasa dirinya banyak kurang, gak ada apa-apanya dibanding siapapun. Itu dia pecah dalam artian seperti itu. Ilmunya yang membuat dia seperti itu. Kalau dia ikhlas kepada Allah, dan dia amalkan itu ilmu, gak akan pernah menganggap dirinya memiliki keutamaan atau berada di level yang tinggi. Wabaka ala nafsi, kamu akan dapati juga orangnya akan sering dan gampang menangis ya, karena merasa dirinya masih jauh dari kesempurnaan, terlalu sedikit bekalnya untuk akhiratnya, dalam keadaan sudah banyak sekali amal ibadahnya, keikhlasannya, ilmunya. Wa man talabal ilma lil madaris wal ifta wal fakhr war riya tahamaq wahtal wasdara bin nas. Tapi kalau niatnya dari awal dia pelajari itu ilmu untuk kepentingan madaris, supaya dia nantinya sebagai pengajar di madrasah ini itu jadi terkenal, jadi dosen di sana, pengajar di situ, atau supaya dia nanti memegang posisi fatwa, menjadi komisi fatwa, intinya dikenal, itu yang dia maukan. Riya, dia ingin dilihat dan dikenal orang, dipuji. Kamu akan dapati orangnya banyak melakukan hal-hal hamaqah, tahamak. Hamaqah itu kedunguan, perkara yang itu gak layak pada penuntut ilmu. Pada orang awam aja orang akan mengatakan itu gak layak, gak pantas, aib, jelek sekali, fulan berkata begini, berbuat begini. Itu orang awam dicela. Apalagi ini sebagai penuntut ilmu dikenalnya, sebagai santri, sebagai seorang alim atau ini. Dan dia akan selalu menganggap remeh orang lain, karena bawaannya dirinya yang dia anggap besar, dia anggap gede, dan ini orang lain kecil di matanya. Ahlakahul ujub, bangga diri itu yang akan membinasakan dia. Fudail ibn Iyad rahimahullah, di Siyar Alamin Nubala, pernah beliau menasehatkan kalau dirimu dikatakan sebagai murai, orang yang riya, maka kamu marah karena tuduhan itu kepada dirimu berat bagimu dituduh seperti itu, padahal bisa jadi omongan itu memang benar. Murai kamu, di mana kamu berhias untuk dunia. Amalan itu bukan untuk kepentingan akhiratmu. Kamu mengada-ngada, kamu rekayasa segalanya, pakaianmu kamu buat sedemikian rupa tampak dengannya ini orang soleh, orang zuhud. Sehingga orang akan puji, dan itu yang dia nanti memang. Fulan abid, fulan ini ahli ibadah, masya Allah. Orang jung kamu, orang puji, orang luluhkan kamu. Ternyata omongan itu ada benarnya pada dirimu, bahwa kamu murai, riya ada pada dirimu sementara kamu tidak menyadarinya. Permisalannya seperti ad-dirham as-suttuq, seperti dirham suttuq. Dirham suttuq itu dirham palsu. Ya dulu mata uang kalau enggak emas atau perak, dinar, dirham, ya layaknya kalau emas misalnya zaman sekarang, sekilas mengkilau, kuning dan kena cahaya, orang kagum dan luar biasa emasnya pula, menipu. Dan tapi begitu dia di uji coba, dikasih cairan apa itu namanya, air raksa atau apa, kelihatan kalau ternyata itu semua palsu, bukan emas murni tapi kuningan atau apa begitu. Sama dirimu pun bisa seperti itu. Orang anggap orang soleh, orang anggap dirimu ini pujiannya terlalu banyak menumpuk, tinggi. Ternyata saat dilihat kadar aslimu, kamu jauh dari itu. Tahu keaslian kamu, orinya kamu itu seperti apa. Di antara mereka salaf ada yang menasehatkan, la tatazayyan bil ilm kama yatazayyanu ar-rajul bi thawbi. Jangan kamu jadikan ilmu hiasan pada dirimu, layaknya perhiasan pada seseorang. Kamu tahu perhiasan itu kan mempercantik orangnya. Ya maaf, maaf saja contoh saja. Misalnya seorang wanita, ya sebetulnya wajahnya biasa-biasa saja, bahkan mungkin orang bilang jeleklah wajahnya, hitam mungkin atau apa. Itu polosan awalnya begitu. Tapi begitu dia dihiasi, apalagi antum tahu zaman sekarang pakai make up, pakai ini, pakai apa namanya, ya situlah alat-alat, bahan-bahan perhiasan, jadi glowing, jadi ini dikasih emas, kasih anting, dikasih kalung, dikasih cincin, jadi cantik sekali. Orang seperti pangling, gak percaya, fulana ini cantik sekali, dipuji-puji. Itu semua tipuan. Begitu dia dibaso, itu apa, bedak-bedak atau apa yang tadi semua hilang dari dia, emas-emas perhiasan tadi diambili dari tubuhnya, kelihatan aslinya. jangan dirimu jadikan ilmu seperti itu hanya untuk menghiasi dirimu, padahal kenyataannya dirimu jauh dari itu. Hanya di depan orang, hanya saat momen ini atau itu, kamu jadikan ilmu seperti perhiasan tadi. Padahal orang tahu, orang dekatmu tahu, anakmu, istrimu, teman-teman dekat, siapa kamu sebenarnya. Ilmu untuk diamalkan, tanamkan pada hatimu keikhlasan. Berharaplah hanya ridha Allah semata. Jangan kamu jadikan seperti perhiasan, seperti kata Fudail Ibn Uyad rahimahullahu ta'ala. Maka seperti Ibrahim bin Adham sebutkan rahimahullah, ma sadaqallaha abdun ahabba syuhra. Gak akan pernah jujur kepada Allah seorang hamba yang cinta dengan popularitas. Dia ingin tenar, dia ingin semua orang kenal, semua orang lihat dia. Ya kayak tadi contohnya orang yang di majelis tadi, contoh realnya seperti itu. Kadang kalau ada apa saja yang di situ orang kumpul banyak, gampangnya kayak jenazah ya. Orang pada kumpul, ada jenazah banyak, atau itu entah misalnya walimah atau apalah, mungkin makan-makan, akekah atau semisalnya. Kamu akan dapati orang-orang seperti ini tadi yang dicontohkan overacting. Orang semua diem, orang semua ya, misalnya kalau contohnya jenazah ya, orang semua mengingat kematian mungkin, ambil ibrohnya ini itu. Ini satu orang overacting. Ada saja. Anu, coba kuburannya sudah digali itu apa belum? Coba dipastikan. Anu, jam berapa nanti? Anu, jenazahnya diangkat. Sibuk semuanya sendiri. Dia seorang diri. Yang dia maukan bagaimana semua mata tertuju ke dia. Itu maunya dia. Makanya dia overacting. Ada saja sudah bahannya, dia banyak punya. Anu, kafannya sudah belum ini? Anu, sudah dianukan ininya, itunya, itu. Ada saja dia cari bahan. Pernah ya orang seperti itu, aslahahullah. Berhasil. Ya karena jenazah yang meninggal ini orangnya kaya sekali, waktu dia overacting, anu nanti ini siapa yang imami sholat, siapa ini nanti anu keluarganya, oh ini fulan fulan, maunya dia supaya dia ditunjuk jadi imam. Karena ini orang kaya. Walhasil subhanallah, keluarga menunjuk orang lain, fulan yang ngimami. Dia kecewa sekali. Tapi subhanallah, gak puas. Sehingga ketika sudah mau sholat, ya dia yang sibuk subhanallah. Oh, dia di soft seperti yang lain, sama teriak-teriak semuanya sendiri. Softnya dibagi tiga ya, softnya tiga atau lebih, itu sunnah waktu sholat. Orang faham, ngapain kamu bicara? Dan soft sudah lebih dari tiga, ngapain kamu teriak-teriak? Overacting. Itu dia ingin fulan. Orang yang paling ngerti sunnah, orang yang peduli. Sampai yang imam tadi yang ditunjuk jadi imam didatangi sama dia, disampaikan ini sholat jenazah takbirnya 4 kali ya, nggak pakai rukuk, nggak pakai sujud. Isal kalam ada. Asyahid seperti kata Imam Ibrahim ibn Adham, orang kalau sudah menginginkan ketenaran, bagaimana semua mata tertuju pada dirinya, dia yang ini gak akan pernah jujur kepada Allah. Masyaallah al-afiyah wassalamah. Kata Imam Dzahabi rahimahullah, maka kamu bisa tahu walaupun keikhlasan itu amal kalbi, jadi memang amalan hati asalnya gak ada orang tahu, tapi dari alamat dan tanda-tandanya korina. Kalau orang itu ikhlas, kata Imam Dzahabi, ketika dia dicela, atau dia dikatai ini atau itu, dia gak akan berani untuk cuci tangan dan membersihkan dirinya. Ya, kalau dikatakan fulan ini atau kamu ini riya, kamu ini apa begitu, dia gak kemudian, siapa bilang, na'udzubillah, ana orang yang ikhlas, ana lillahi ta'ala beramal, gak ada ana niatkan selain Allah. Orang ikhlas gak akan bilang begitu. Gak akan dia, kata Imam Dzahabi rahimahullah, gak akan dia berani mengklaim bahwa dirinya itu ikhlas hanya karena Allah. Kan sebagian orang kamu dapati begitu, ana lillahi ta'ala beramal ini hanya ikhlas kepada Allah. Mau ikhlas ngapain kamu siarkan ke orang? Justru dia akan takut. Astagfirullah, mudah-mudahan Allah selamatkan ana. Bisa jadi niat-niat itu ada dalam hati ana. Mudah-mudahan Allah ampuni, Allah jaga keikhlasanku. Bukan kemudian mengklaim dan mengaku dirinya ikhlas, dirinya ini. Itu tandanya. Termasuk dari tanda keikhlasan seseorang, dia gak akan terima pujian yang berlebihan pada dirinya, yang dirinya sadar kapasitas dia jauh dari itu. Tidak malah membiarkan atau tidak malah menikmati sanjungan dan pujian orang yang dia gak berhak, dan hakikatnya dia tahu sendiri dia jauh dari itu. Makanya Umar Ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, Ibnul Jauzi sebutkan, saat beliau sakit parah, beliau sebagai khalifah di zamannya, yani mungkin ada tanda-tanda wafatnya lah, orang sudah parah sakitnya lama, sehingga orang-orang dekatnya, yani menteri-menterinya atau sebagian keluarganya, dan dia khalifah, yang menyampaikan kepada beliau, jika memang Allah takdirkan, bahasanya orang, idza jara amrullah, ini kalau sudah datang ketetapan Allah, yakni diperhalus bahasa lugasnya, kalau engkau mati, kalau memang engkau meninggal, kami akan kuburkan kamu bersama Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar. Dan kamu tahu siapa sosok Umar bin Abdul Aziz, kesolehannya, ketakwaannya, keilmuannya, adilnya, sampai dikatakan atau digelari Al-Khalifatul Khamis, khalifah yang kelima ini setelah Ali. Walaupun gelar itu enggak benar, karena sebelum beliau jelas ada Muawiyah, ada Hasan bin Ali walaupun sebentar memegang khilafah, ada Muawiyah cukup lama memimpin radhiyallahu an. Kalaupun ada gelar khalifah khamis, jauh jelas Muawiyah jauh lebih berhak daripada Umar bin Abdul Aziz. Beliau sahabat Nabi, paman kaum mukminin, penulis wahyu. Maka enggak benar kalau dikatakan beliau khalifah khamis. Tapi ala kulli hal, menunjukkan tadi ketakwaannya dan keadilannya dikenal luar biasa. Sehingga sampai ditawarkan itu oleh keluarga istana, kami akan kubur jenazahmu di hujrah bersama Rasul Sallam, Abu Bakar dan Umar. Apa yang Umar bin Abdul Aziz katakan mendengar itu? Beliau katakan, la'an alqallah bikulli dhambin ghaira syirk ahabbu ilayya min an ara nafsi ahlan lidhalik. Kalau seandainya aku menghadap Allah kelak di hari kiamat dengan semua dosa yang aku telah lakukan selain syirik, nah syirik gak mungkin diampuni oleh Allah, yang penting bukan syirik, aku datang di hari kiamat membawa sekian banyak dosa numpuk sudah menghadap Allah, itu lebih aku senangi daripada aku menganggap diriku layak dan pantas dikubur di situ bersama Rasul Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhum. Mending aku menghadap Allah dengan segala macam dosa selain syirik. Siapa aku sehingga pantas menganggap layak untuk dikubur di situ? Itu tanda orang yang keikhlasan itu penuh dalam hatinya. Gak terima dengan sanjungan yang berlebih. Yang dia menyadari ya kapasitas dirinya jauh dari itu. Sebelum beliau banyak sahabat mendahului beliau wafatnya. Sahabat antum tahu bagaimana akidah Ahlus Sunnah. Kata Ibnul Mubarak, jangankan Muawiyah, sebutir debu di hidung Muawiyah saat beliau berjihad bersama Rasul SAW, sebutir debu itu lebih afdal dari keseluruhan Umar bin Abdul Aziz. Karena bagaimanapun juga ini sahabat, keutamanya besar sekali. Ini sudah bukan sahabat di bawahnya. Asyahid tadi kamu lihat. Jadi tidak dinikmati begitu. Tidak dia diamkan. Orang menyatakan tentang dirinya sesuatu yang dia tahu itu enggak ada pada dirinya. Atau kualitas dan kenyataan dirinya jauh dari yang mereka sebut-sebutkan itu. Dia gak akan diam. Dia akan ingkari. Itu salaf rahimahullahu ta'ala. Abu Hatim Al-Asam rahimahullah pernah mengatakan, aku gak tahu mana yang lebih berbahaya. Kedua-duanya sangat bahaya. Tapi kalau yang ditanyakan yang lebih berbahaya, lebih merusak, lebih menghancurkan keikhlasanmu, apakah riya, ingin kamu dilihat orang, ingin didengar orang, sum'ah, ingin dipuji, ataukah ujub, kamu merasa bangga diri, bangga dengan sesuatu yang bahkan gak ada pada dirimu. Kata Abu Hatim Al-Asam, yang jelas ujub itu berada di dalam tubuhmu, di dalam hatimu. Kan kamu yang bangga. Hatta dalam keadaan gak ada orang, kamu seorang diri di bunker, di bawah tanah lantai 10 misalnya, gak ada orang, tapi kamu merasa ujub tadi. Ana ini di atas yang lain. Ana yang berbuat, ana banyak berbuat, ana banyak jasa, ana ada dalam dirimu ujub itu. Sementara riya itu dari luar, bahkan asalnya gak ada kan. Tapi saat ada orang datang, ada orang melihat, ada orang ini, dia indah-indahkan ibadahnya, bacaannya supaya mereka puji. Kalau dari sisi ini, kata Abu Hatim Al-Asam, permisalannya mirip kamu itu menghadapi dua anjing galak liar yang berambisi untuk menerkam kamu, gigit dan mengoyak-ngoyak dirimu. Yang satu anjingnya berada di dalam rumahmu, yang satunya di luar sono. Mana yang lebih berbahaya? Ya jelas yang di dalam rumah. Itu mau gonggong seperti apa, asal gak masuk ya kamu aman. Tapi ini sudah di dalam rumah. Bagaimana kamu bisa selamat dari dia? Dari makna itu kata Abu Hatim, ujub lebih berbahaya, lebih merusak dari riya. Walaupun keduanya berbahaya memang, gak ada yang aman. Tapi ujub seperti itu. Hatta kamu seorang diri, ujub bisa merusak amalanmu. Bahkan gak ada orang sama sekali, kamunya yang terjangkit ujub. Amin rahmatillah. Dari rahmat Allah, Allah jadikan orang itu aja saja dosanya. Antara satu waktu dengan yang lain. Bisa ada saja. Lamam, shogair atau yang lain, maksiat. Entah dengan lisannya, entah dengan mata, telinga, atau tangan dan kakinya, hatinya. Di Syu'abul Iman, Imam Hasan Al-Basri pernah menyebutkan, laukana kalam bani Adam kullahu sidqon. Seandainya ucapan fulan dari Bani Adam ini semuanya jujur, seumur hidup dia gak pernah dusta, seandainya. Wa amaluhu kulluhu hasanan, amal perbuatan dia semuanya baik, gak pernah berbuat jelek sama sekali seumur hidupnya. Yushiku an yakhsar, justru semakin dekat dia dari kerugian. Hasan Basri ditanya, kaifa yakhsar, bagaimana mungkin dia malah merugi? Seumur hidupnya dia berkata jujur, baik, amalannya semua baik, gak ada yang salah, gak ada yang jelek, kok malah merugi? Qala yu'jib binafsihi. Ya, kata Hasan, karena kalau seperti itu orang akan cenderung bangga dengan dirinya. Gak pernah maksiat sama sekali. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, salah satu hikmah, hikmah banyak dan Allah hakim, kenapa ada saja kemaksiatan terjadi dan si mukmin, mukminah kadang melakukan dosa, maksiat ini itu, karena itu yang membuat dia kecil, malu, rendah, hina, dina di hadapan Rabb-nya. Dia merasa bersalah, hancur perasaan dia, malu di hadapan Allah karena melakukan dosa ini atau itu. Bagaimana dia mau bangga seperti tadi, dia jelas-jelas melakukan pelanggaran. Supaya dia enggak takabur, supaya dia merendah, nunduk, malu. Dan juga kondisi orang biasanya setelah dia bermaksiat, bertobat benar-benar syaratnya terpenuhi, lebih baik kondisinya dibanding sebelum dia melakukan dosa itu. Kedekatan dia kepada Allah, ihsan dan ini kebaikan dia. Bukan berarti orang dianjurkan dosa, bukan. Tapi seandainya namanya orang ada saja tergelincir, hawa nafsu, teman, lingkungan, asbab, karenanya dia terjebak di situ melakukan maksiat. Ada hikmahnya. Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Antum persiapan sholat duhur, insyaallah nanti kita lanjutkan sedikit setelah sholat. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrahmanirrahim.